Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Quran dimanapun Anda berada, senang sekali saya Nur Syahid bisa kembali menyapa sahabat Quran semua pada kesempatan kali ini. Dan insya Allah ya, saya akan membersamai Anda dalam acara Majelis Takon atau Majelis Tanya Jawab dan Konsultasi yang insya Allah akan dibersamai oleh Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz dan mutarjim kita Ustadz Abdul Mujib. Dan alhamdulillah telah hadir ya beliau Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz dan petanjim kita Ustadz Abdul Mujib. Dan kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Ya sahabat Quran, sebelum kita mulai saya ingatkan terlebih dahulu bagi sahabat Quran yang mungkin ingin bergabung ya, ingin bertanya mungkin bisa melalui SMS, WhatsApp ataupun Telegram di nomor 081229888614, yang mana nanti akan kita simpan dan insya Allah akan kita bahas di kesempatan berikutnya. Baiklah sahabat, langsung saja kita persilahkan kepada beliau Ustadz Mujib untuk memulai mengupas pertanyaan yang menjadi topik kita pada edisi kali ini. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, masih bersama dengan Radio Ishkarima dalam Majelis Taqon. Dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan lindungan dan bimbingannya kepada kita semua. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk kepada sesi Majelis Taqon. Adapun pertanyaan yang masuk pada hari ini adalah bagaimanakah hukum nikah sirri? Ya, nikah sirri adalah nikah yang tidak tercatat di KUA, tidak catat secara administratif di pemerintahan. Taib, soal al-yawm, alladhi yati al-yawm, ya Ustazi al-Fadil, kaifa hukmu nikah sirri? Kaifa hukmu nikah sirri? Nikah sir bahwa nikah allazi la yudawwan fil hukumah amma asyurut wal arkan fi hadha nikah mutawaffirah wa matlubah. Tayyib, jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. أما بعد، أيها الأخ السائل أو الأخت السائلة، بارك الله فيك وفي عمرك وعملك، أسأل الله سبحانه وتعالى أو بارك الله فيك وفي عمرك وعملك وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكما دائما حريصين على إظهار الحق وعلى معرفة دينه، اللهم أمين يا رب العالمين. Para pendengar sekalian yang berbahagia, sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahannya kepada antum semua dan menjadikan kita semua senantiasa mempunyai semangat dan keinginan untuk mencari ilmu. Amin ya rabbal alamin. Amma an-nikah fa huwa 'inda al-'ulama'i fi al-lughati bi ma'na at-tadakhul wad-dhamm. Adapun pengertian nikah menurut para ulama ya adalah at-tadakhul wad-dham, ya. Yani saling bergabung, saling bertemu. Wa qad ya'ti bi ma'na al-wat'i wal-mujama'ah. Kemudian makna secara bahasa juga ada makna al-wat. Makna wat itu adalah makna hubungan suami istri. Amma syar'an faqad ikhtalafa al-fuqaha fi ta'rifihim. Adapun secara syar'i, para ulama ahli fiqih berbeda-beda pandangannya, pengertiannya dalam pengertian nikah ini. Hal al-maqsudu min an-nikahi huwa 'aqdu at-tazwiji faqat أم أنه المقصود به المجامعة؟ Apakah maksudnya ini adalah akad saja? Ya, nikah ini apakah secara syar'i adalah pengertiannya adalah sebuah akad nikah ataupun mujamah, yaitu berhubungan laki-laki dan perempuan. فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن عقد النكاح أو إلى أن النكاح هو عقد التزويج وليس شرطا أن يدخل بها. Sedangkan jumhurul ulama, yaitu Malikiyah, Hanifiyah, dan Syafi'iyah, mengatakan bahwasannya yang dimaksud dengan nikah itu adalah akad, ya, akad nikah, ya, dan tidak disyaratkan, disyaratkan dan tidak disyaratkan di dalamnya hubungan suami istri. وقد ذهب الحنفية أنه هو الدخول. Sedangkan ulama Hanafiyah mengatakan bahwasanya pengertian nikah secara syar'i adalah dukhul, yaitu memasukkan kemaluan laki-laki dalam perempuan. إلا أن الشافعية اتفقوا مع الحنفية في أن النكاح حقيقة في الوطء. يعني هو مجازا في العقد حقيقة في الوطء، فيكون النكاح عقد تزويج يزوجها، لكن لا يتم هذا النكاح إلا أن يدخل بها، فإذا لم يدخل بها فلا يكون هذا نكاحا تاما عندهم. Sedangkan Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah mereka bersepakat bahwasanya pengertian nikah ini ada pengertian majazi dan ada pengertian hakiki, ya. Sedangkan pengertian majazi adalah seperti tadi pengertian bahasa, kemudian pengertian hakiki adalah adanya, ya, campur, ada hubungan campur atau percampuran antara laki-laki dan perempuan, bukan hanya sekedar akad saja tapi betul-betul bercampur antara dua suami istri tersebut. نقول أنه عند الحنفية والشافعية أنه عقد يحل وطأ رجل لامرأة، ونزيد على ذلك زيادة قليلة، يمكن نقول عقد يحل وطأ رجل لامرأة قادرة على الوطأ. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah definisi nikah itu adalah akdun, ya, sebuah akad yang mana dengan akad tersebut dihalalkan, ya, atau hubungan antara laki-laki dan perempuan itu menjadi halal, dan kemudian ada tambahan lagi yaitu alal qudrati, yaitu sesuai dengan kemampuannya. Wa'arrafahu al-hanafiyyatu faqalu huwa milku al-bud'i. Sedangkan Al-Hanafiyah, ya, memberikan definisi lagi, berikan tambahan definisi lagi, yaitu milkul bud'i, yaitu memiliki hak atas kemaluan anggota, salah satu organ dari tubuh. Limra'atin tahillu lahu syar'an, ya, untuk seorang wanita. Limra'atin tahillu lahu syar'an, untuk seorang wanita yang diperbolehkan bagi dia, dihalalkan bagi dia secara syar'i. Min ajlin nasab. Ya, min ajlin nasab, ya, untuk menjaga nasab. ووضع الحنفية هذا الشرط في التعريف في قولهم من أجل النسب خروجا أو لإخراج نكاح المتعة الذي تقول به الشيعة. ولما حنفية mengatakan li'ajlin nasbi, ini untuk memberikan batasan, ya, untuk mengeluarkan pengertian-pengertian pernikahan, yaitu nikah mut'ah, ya, yang dilakukan oleh orang-orang Syiah, karena nikah mut'ah itu tidak menjaga nasab dalam hal ini. Amma arkanun nikahi hatta nasila ila nuqtati allati yas'alu fiha as-sa'il. Arkanun nikahi 'inda الجمهور الولي والمحل wasyuhud. Adapun rukun-rukun pernikahan menurut jumhur ulama, yaitu yang pertama adalah al-wali, kemudian al-mahal, yaitu mempelai, baik dua, mempelai pengantin, mempelai wanita maupun mempelai pria, kemudian para saksi, wasyuhud, dan para saksi, wa as-sighah, dan kemudian sighah pernikahan. Naam. Wal jumhur fi hadhihi al-mas'alah Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Kemudian jumhur yang dimaksud dalam hal ini, jumhur ulama dalam hal ini adalah Syafi'iyah, Hanabilah dan Hanifiyah. Illa anna Syafi'iyah qalu anna al-arkan thalasah wa laysu arba'ah. Fa qalu al-arkan al-wali wal mahal was-sighah. Amma syuhud fa huwa syartun fi shihhati an-nikah. Sedangkan ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasanya rukun itu ada tiga. Ya, rukun itu ada tiga, yaitu wali, mempelai pria dan mempelai wanita, dan kemudian sighah. Nah. Sedangkan saksi dalam hal ini adalah syarat sahnya pernikahan. Amma al-Hanafiyyah fash-shurut 'indahum aw al-arkan 'indahum hiya al-ijab wal-qabul faqat. Sedangkan menurut Hanafiyah, ya, syarat menurut mereka adalah ijab dan qabul saja. Fayakunu al-ijab min ahad at-tarafayn wal qabul min al-akhar. Ya, maka ijab ini, ya, ijab dilakukan oleh dua pihak, ya, oleh dua pihak. Bima'na an yaqula laha ankahtuki aw yaqulu laha tazawwajtuki أو يقول نكحتك وتقول قبلت. يا فني أستاذي أنكحتك نكحتك تزوجتك. يا adapun ijab dan qabul ini yaitu sighahnya dengan أنكحتك تزوجتك أو نكحتك ataupun nakahtuki, ya, saya menikahkan kamu atau saya menikahi kamu atau saya menikahkan kamu. Kemudian jawabannya adalah qabiltu, ya, saya terima, ya, ininya. Hatta walau kana dhalika ala sabilid dhahiki. Bahkan, ya, seseorang yang sedang bercanda. Ya, seorang sedang bercanda ini, sedang bercanda ketawa-ketawa, ya. Kemudian dia mengucapkan sighah ini, ya. Maka ini sighahnya ijab dan qabulnya menjadi sah. Fa law kana hatta ala sabilil hazli wa laysa al-jadd fa innahu fi mithli hadhihi al-hala yakunu zawajan. Ya, meskipun ini, ya, meskipun bercanda, ya, meskipun dilakukan dengan cara-cara yang bercanda, maka akad nikahnya ini menjadi sah. Aw law jalasa waliha lian al-wali wal mahal al-wali was-sighati wash-shuhud hadhihi shurut sihha 'inda al-Hanafiyyah. Al-wali wash-shuhud was-sigha hadhihi shurut sihha. Falaw jalasa waliha wa huwa 'ala sabil ad-dahik hakadha. Lan jalastu ana wa ustaz Abd al-Mujib 'ala sabil ad-dahik. فقلت له مثلا أنكحتك كذا كذا كذا كذا وأنا أهزى وهو يهزى في هذه الحالة هنا يقع النكاح ويكون نكاحا صحيحا لكن لا تترتب عليه آثارا شرعية لأنه ما زال مخالفا لأركان الشريعة وهذا سنقوله الآن. يا jadi menurut ulama Hanafiyah, ya, syarat pernikahan itu adalah ada tiga, yaitu wali, kemudian mempelai pengantin baik laki-laki maupun perempuan, kemudian syuhud, ya. Nah, ini kalau ada seorang wali misalkan dia sedang bercanda mengatakan angkah tuka saya menikahkan kamu, kemudian mempelai prianya menjawab, ya, qabil tu, ya, meskipun dia dalam keadaan bercanda, maka ini sah, ya, maka ini sah. Meskipun konsekuensi-konsekuensi pernikahan nanti masih akan dibahas lagi sebagaimana yang akan kita bahas selanjutnya. Wa min hadha ar-ra'y 'inda al-Hanafiyyah sanakhruju bihawali mas'alatayn aw thalatha. الأول نكاح السر. نكاح السر هذا إما أن يكون فيه ولي وشهود وعائلة وأسرة وقد تجمعوا لهذا النكاح، فإن هذا النكاح يكون نكاحا شرعيا، يكون نكاحا شرعيا صحيحا. Maka oleh karena itu ya, dari pembahasan ini kita akan membahas, akan mendudukkan hukum nikah siri ya. Jadi nikah siri ini apabila sudah dipenuhi syarat-syarat di dalamnya, ada wali, kemudian ada mempelai, kemudian ada saksi, dan kemudian ada saudara-saudara ya. Maka ketika dilakukan sudah memenuhi syarat seperti ini, maka nikahnya itu sah secara syar'i. وهذا هو النكاح الذي كان قائما قبل مسألة التوثيق في العقد أو توثيق الأوراق. Inilah pernikahan yang terjadi, yang ada sebelum kemudian diperkuat lagi dengan perjanjian-perjanjian secara administratif. ونكاح الذين سبقونا من الأمم التي قبلنا ونكاح من كانوا قبلنا في هذه الأمة بدون توثيق أو كتابة. Demikian juga pernikahan-pernikahan yang dilakukan oleh dulu orang-orang kita ya, sebelum kita dan sebelum umat kita. Seperti ini pernikahannya, tidak ada proses apa peraturan-peraturan dan catatan-catatan administrasi. فقد جاء في كتاب موسوعة الأسرة الإسلامية للشيخ عطية صقر يقول فيه: وكان الزواج بعد آدم عليه السلام إذا أراد الرجل أن يتزوج امرأة فإنه يأتي ومعه من هو أكبر منه فيقدم لها عصا من الحطب، يأخذ عصا، هكذا كانت عادة من عادتهم عصا، فيقدم لها عصا فإن قبلت أعطته عصا أيضا، فهو يأخذ واحدة منها، يعني كأنه معها عصا وهو معه العصا، فيقدم لها واحدة فإن قبلت النكاح أخذت منه العصا وأعطته التي في يدها، ثم بعد ذلك يوثق هذا أمام الناس بأنها فلانا قد تزوج فلانة، فيصبح هذا زواجا بينهما، وكانت هذه طريقة الزواج في القدم. Jadi cara-cara pernikahan, cara-cara pernikahan yang terjadi dahulu ya, terjadi dahulu sebelum umat kita ya, sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Seorang laki-laki datang dengan membawa tongkat ya. Kemudian dia memberikan tongkatnya tersebut kepada calon istrinya, mempelai wanita. Kemudian mempelai wanitanya ini juga membawa tongkat. Dia membawa tongkat, kemudian apabila dia menerima ya, apabila dia menerima pernikahan ya, dia menerima laki-laki tersebut, maka dia juga akan memberikan tongkat yang ada padanya kepada mempelai laki-laki tersebut. Kemudian hal ini akan disaksikan oleh khalayak ramai, oleh forum, dan ini sebagai tanda bahwasanya mereka telah sah sebagai suami istri. Inilah cara-cara yang dilakukan dahulu ya, cara-cara administrasinya. وكان يتم الإشهار عن الزواج بالتدخين، يعني يصنعون مثل الطعام هكذا ويضع حتى يظهر الدخان مرتفعا، فإذا ظهر الدخان مرتفعا في بيت من البيوت عرفوا أن هذا البيت فيه زوج هذا اليوم. كان يتم بالتدخين أو بالإظهار في القرية هكذا، بأن يتحدثوا بأن فلانا قد تزوج فلانا. Kemudian cara menyampaikannya kepada publik bahwasanya si fulan dan si fulana ini telah menjadi sepasang suami istri, yaitu dengan cara mereka mengadakan pesta makanan, yaitu dengan makanan, masak makanan di situ, perjamuan, kemudian di situ ada asap yang mengepul ya, ada asap yang mengepul, maka apabila ada acara-acara seremonial seperti ini, maka itu menandakan bahwasanya si fulan dan si fulana telah sah menjadi suami istri, ataupun dengan mengumumkannya kepada masyarakat bahwasanya si fulan dan fulana telah menjadi sepasang suami istri. ثم جاء الأمر في الإسلام، وكان الزواج أيضا عند العرب أن يذهب الرجل فيطلب البنت من أهلها ويقول نكحتك وأنكحتك بهذه الطريقة ويتزوج، حتى خربت الذمم، حتى خربت الذمم، يعني أصبح ممكن الواحد يتزوج واحدة ولا يعترف أنه يتزوج أمام أهله. فلما خربت الذمم وفسدت ضمائر الناس، وأصبح الرجال يمكن أن ينكرون حقوق النساء في الزواج، فاخترعوا مسألة أن يعقد الزواج عند القاضي أو من يقوم مقامه، وهو الذي أصبح الآن التوثيق، يعني الرجل الذي يأتي من الحكومة ويوثق عقد الزواج. فأصبح هذا التوثيق ضمانة لحق المرأة فقط، ولكنه لا يقدح في عقد الزواج. فلو تزوج رجل وامرأة بولي وشهود وكل أركان النكاح قد توفرت في وسط أهلها وأعلنوا عن ذلك بوليمة عرس أو إشهار كما قلنا، فإن هذا النكاح صحيح وما ترتب عليه من آثاره صحيحة. Jadi pernikahan seperti ini, yaitu dulu biasanya seorang laki-laki ketika ingin menikahi seorang wanita, dia datang kepada keluarganya, kemudian keluarganya tersebut menikahkannya, ya, saya menikahkan kamu, atau saya menikahi kamu, atau saya menikahi kamu, ya. Demikian, kemudian sampai kemudian tradisi seperti ini, ya, rusak. Ya, tradisi ini seperti ini rusak dan kemudian tidak dilestarikan lagi, ya, sehingga rawan untuk tidak menghormati hak-hak wanita. Kemudian akhirnya setelah itu, ya, diadakan sebuah qadi, mahkamah, yaitu laki-laki calon mempelai pria dan calon mempelai wanita datang ke seorang hakim, dan kemudian hakim menikahkan mereka, kemudian hakim mencatat, ya, mereka ke dalam, kemudian dalam catatan administrasi, kemudian dijaga, diperhatikan, ya, beberapa hak-hak seorang wanita di dalamnya, ya. Maka pernikahan jenis pernikahan seperti ini, ya, tidak merusak, ya, tidak merusak inti persyaratan dan inti kesahan pernikahan tersebut selama syarat dan rukunnya telah terpenuhi. Dan apa-apa, ya, hal-hal apa yang mestinya sebagai yang mestinya halal sebagai konsekuensi adanya akad nikah ini juga menjadi sah. Jadi pernikahannya juga sah dan kemudian hukum-hukum setelah pernikahannya juga sah, ya, seperti hubungan berhubungan suami istri, ya, sebagaimana mestinya hubungan suami istri lah, itu semuanya sah. ثم يأتي بعد ذلك النوع الثاني من نكاح السر، وهو أن يكون بين رجل وامرأة بدون أن يكون هناك ولي أو شهود أو إشهار أو أي شيء، وهذا النكاح ما يسمى بالنكاح العرفي. Kemudian datang setelah itu nikah sir, ya, nikah sir ini tanpa ada saksi, ya, kemudian tanpa ada ishar, ya, ishar ini diumumkan, ya, kemudian tanpa ada wali, biduni wali, na'am. Ya, tanpa ada wali, tanpa ada saksi dan tanpa ada pengumuman. وهنا يختلف الحكم إذا كانت المرأة أرملة أو كانت المرأة بكرا. Ini hukumnya beda, ya, hukumnya beda antara seorang wanita yang sudah pernah menikah yaitu janda dengan seorang wanita yang masih perawan belum pernah menikah. فإن كانت المرأة أرملة فإنه يجوز مع الكراهة عند الجمهور. Nah, apabila wanitanya ini, mempelai wanitanya ini adalah seorang janda, ya, maka ini boleh, tetapi makruh menurut jumhurul ulama. وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها. Karena ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, الأيم بحقها أحق بنفسها من وليها. الأيم أحق بنفسها من وليها. Seorang janda itu lebih berhak menikahkan dirinya sendiri daripada walinya. والبكر تستأمر. Sedangkan wal bikru tustamar, sedangkan orang yang masih gadis, ya, yang masih perawan, ini diajak di tustamar. Tustamar kefiasa di mana? يعني يأمرها أبوها بأن تتزوج بفلان أو كذا، يستأذنها لكن هو له القرار الأخير لأنه هو أعلم بحال الرجال. أما البكر فلا تعلم بحال الرجال مثل أبيه، أما الأيم فقد جربت الرجال وعرفت حالها، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هي أوحق بنفسها من وليها. البكر تستعمر، jadi maknanya تستعمر، perawanin تستعمر maknanya seorang perempuan diminta oleh walinya untuk nikah dengan seseorang, ya. Tetapi dia tetap mempunyai hak, ya, baik untuk menerima maupun untuk menolak, ya. Jadi tidak boleh dipaksa dalam ini. Wa huna yajuzu ma'al karahati 'inda al-jumhur kama qulna wa yakunu an-nikahu sahihan wa jaizan 'inda al-hanafiyyah. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها، فيجوز لها أن تزوج نفسها. Jadi menurut ulama Hanafiyah juga, sang wanita yang sudah pernah menikah ini boleh menikahkan dirinya sendiri, ya, tanpa wali. أما بالنسبة إلى البكر فلا يجوز لها أن تفعل هذا الأمر. Adapun seorang perawan, ya, yang masih gadis sebelum pernah menikah, dia tidak boleh melakukan seperti ini. Wa in waqa'a an-nikahu bayna bikrin wa bikrin ay rajul wa imra'ah wal mar'ah bikr hakadha bidun an ya'rif ahad aw ma yaktubunahu waraqah wa waraqah hadha yaktub laha waraqah wa hiya taktub lahu waraqah fahadha an-nikahu la yatarattab alayhi athar shar'iyyah. Thaniyan, أن هذا النكاح نوع من أنواع الزنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم والزانية هي التي تزوج نفسها أي بغير ولي ولا شهود ولا إشهار ولا أي شيء. فإذا تزوجت البنت البكر بدون إذن أهلها وبدون إذن وليها وبدون كذا فإن هذا عند جمهور الفقهاء لا يعد زواجا بل يعد زنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا في حديثه من فعل شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله عليه. Kemudian untuk seorang yang belum pernah menikah, seorang perawan, tidak boleh untuk melakukan pernikahan kecuali dengan wali, dengan saksi, dan kemudian dengan isyhar, ya. Berbeda dengan janda, dengan wanita yang sudah pernah menikah. Apabila seorang yang masih perawan melakukan seperti ini, maka pernikahannya tidak sah. Artinya dia tidak hal-hal hukum-hukum setelah pernikahan itu tidak ada, ya. Tidak akan menjadi sah, ya. Kemudian nikah seperti ini dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai perzinahan, ya. Yaitu orang berzina adalah orang yang menikahi dirinya sendiri, dia tanpa wali, tanpa saksi, dan tanpa adanya pengumuman bahwasanya dia telah menikah. وعلى هذا يكون عندنا ثلاث صور لهذا الزواج. إما أن يكون بولي وشهود وبدون توثيق في المحكمة فهذا جائز وصحيح ولا بأس به، ولكن الأفضل أن يوثق ضمانة لحقوق المرأة. Ya. Maka oleh karena itu, ya, setelah melakukan pembahasan maka kita bisa faham ada tiga jenis pernikahan, ada tiga gambaran pernikahan. Yang pertama adalah pernikahan yang tidak ada catatan administrasinya, tetapi dia ada saksinya, ada walinya, ada saksinya, dan ada pengumumannya. Maka nikah seperti ini sah, ya. Tetapi akan lebih utama lagi kalau dicatat secara administrasi di pemerintah. Al-amru al-thani an yakuna az-zawaju rajulun wa imra'ah walakin al-mar'ah قد تزوجت قبل ذلك، أي ثيب، يعني تزوجت قبل ذلك وعندها خبرة بالرجال. فإن تزوجت قبل ذلك وكان عندها خبرة بالرجال جاز نكاحها عند الحنفية وجاز عند الجمهور مع الكراهة. Nah, kemudian yang kedua adalah nikahnya seorang janda. Nikah seorang janda yaitu nikah janda, ya, orang yang sudah pernah menikah dan dia juga punya pengalaman tentang laki-laki. Maka nikahnya seorang janda, ya, jika tidak dihadiri oleh wali saksi, maka sah pernikahannya seperti ini. Meskipun jumhur ulama dan Hanafiyah mengatakannya sebagai makruh. والحالة الثالثة أن تتزوج امرأة برجل بدون ولي ولا شاهدي عدل. Dan kemudian yang ketiga adalah seorang wanita menikah tanpa wali dan tanpa saksi. وإن فعلت ذلك فإن كانت بكرا في هذه الحالة تكون المرأة بكرا ففي هذه الحالة زواجها عند جمهور العلماء يعد زنا. Ya, apabila seseorang melakukan ini, yaitu orang perempuan, seorang wanita, ya, yang masih perawan, dia melakukan pernikahan seperti ini tanpa wali, tanpa saksi, maka jumhurul ulama mengatakan pernikahannya adalah tidak sah dan hukumnya adalah zina. ولا يجوز هذا الزواج ولم يقره أي عرف من الأعراف ولا القوانين العرفية أقرته في هذا الزمان. Demikian pernikahan seperti ini tidak pernah diakui, tidak pernah diakui oleh عرف, ya, oleh tradisi masyarakat kita, ya, di sepanjang zaman tidak pernah ada seorang yang perawan kemudian dia melakukan menikahkan dirinya sendiri tanpa wali dan tanpa saksi, ya. Tidak pernah diakui dan tidak pernah dinyatakan sebagai sebuah pernikahan yang sah. Bal kunna annaha bikran aradat an tatazawwaj birajulin fal 'aqd yakunu sahihan 'inda al-Hanafiyyah lakin la tatarattabu 'alayhi athar shar'iyyah illa bidkhul biha wa i'lan hadha an-nikah. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قابل عبد الرحمن بن عوف وكان وجهه فيه صفرة أي وجهه أصفر فسأله عن ذلك فقال إني تزوجت بامرأة من الأنصار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا دفعت لها؟ فقال لها دفعت لها مقدار نواة من ذهب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشه أي أعلن هذا النكاح بوليمة العرس التي أصبحت معروفة ولو بشاة معنى ذلك أن الشاه كانت قليلة ولكن أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل وليمة العرس حتى يكون ذلك إشهارا لزواجه بعد ذلك بين الناس yeah. فقال خلاص والله سبحانه وتعالى ini pernikahan seperti ini yaitu pernikahan seorang perawan. Kalau menurut Imam Hanafi, ya, apabila seorang perawan nikah dengan seseorang, kemudian pernikahan itu tersebut sah. Pernikahannya sah, tetapi hukum-hukum yang terjadi sesudahnya tidak ada sampai dia melaksanakan ishar, ya, sampai dia melaksanakan walimah. Sebagaimana dalam datang dalam sebuah hadis dari Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini pada satu hari datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mukanya ada kuning-kuningnya, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, "Ada apa wahai Abdurrahman bin Auf?" Ya. "Saya baru saja menikah ya Rasulullah, ya. Saya baru saja menikah, ya, dan dengan mahar emas." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aulim walau bisyatin." Lakukanlah walimah. Lakukanlah walimah walaupun dengan seekor kambing. Hal ini menunjukkan bahwasanya isyhar dan pengumuman kepada publik itu wajib, ya, wajib meskipun hanya dengan nilai yang paling sangat rendah sekali yaitu dengan seekor kambing. Wallahu taala a'lam. Para pendengar sekalian yang berbahagia, demikianlah beberapa pembahasan tentang seputar nikah sirri. Jadi ada nikah sirri yang sah dan ada nikah sirri yang tidak sah. Nikah sirri yang sah adalah apabila di dalam pernikahan tersebut terpenuhi beberapa rukun-rukun dan syarat sah pernikahan, yaitu kalau dalam perawan harus ada wali dan harus ada saksi dan kemudian harus ada isyhar yaitu pengumuman ke publik. Adapun Jelek jika dilakukan oleh seorang yang sudah pernah menikah atau janda, hal ini tidak mengapa, ya, tetapi yang afdol adalah dia mengumumkannya dan ada walinya. Kemudian jenis pernikahan yang kedua, yaitu adalah pernikahan yang tidak dilakukan, pernikahan yang kedua adalah seorang perawan menikah, kemudian tidak ada di situ saksinya, tidak ada walinya, tidak ada isyhar, maka pernikahan seperti ini adalah pernikahan yang tidak sah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkannya sebagai zina, ya. Kemudian ada yang nau yang ketiga, yaitu pernikahan nikah sirri, ya, menurut ulama Hanafi, ya, seorang perawan, seorang gadis menikah dengan seseorang, ya, kemudian tidak ada isyhar, maka pernikahannya sah, tetapi hukum-hukum pernikahan tersebut tidak ada sampai dia melakukan walimah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aulim walau bisyatin," lakukannya walimah walaupun dengan seekor kambing. Ya, demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz dan Ustadz Abdul Mujib yang telah berkenan hadir dan menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih kepada sahabat Quran juga yang telah mengirimkan pertanyaan, ya. Dan insya Allah akan kita bahas, ya, mungkin insya Allah di edisi berikutnya seperti itu. Dan semoga menjadi pencerahan bagi kita semua, khususnya bagi yang bertanya dan sahabat Quran yang lain pada umumnya. Baiklah sahabat Quran, dimanapun Anda berada, demikian tadi Majelis Takon edisi kali ini. Akhirnya saya Nur Syahid yang bertugas, juga mewakili Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz dan Ustadz Abdul Mujib, pamit undur diri dari ruang dengar sahabat Quran semua. Tetap stay tune di 99.9 FM Radio Iskarima, sahabat Anda belajar Al-Quran. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.